حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali barakallahu bikum bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikir Rasulullah dan raihanahnya radhiyallahu anhuma qala habitu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Hasan bin Ali da ma yaribuka ila ma la yaribuk tinggalkan apa yang meragukan engkau menuju apa yang tidak meragukan engkau di semua urusan barakallahu fikum riwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih qala hafizahullahu taala hadzal haditsu anil hasan bin ali bin abi talib radhiyallahu anhuma wal hasan wal husain ibna fatimah binti rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh al hasan bin ali bin abi talib radhiyallahu anhuma dan Al-Hasan serta Al-Husain dua putra Fatimah binti Rasulullah. Oleh hal qala sibti Rasulullah. Oleh karena itu di sini dikatakan sibt, sibt artinya cucu. Amanahu ibnul bint. Baik. Ibnul bint amma al-hafid, kalau sibtu ibnul bint. Putra dari seorang perempuan barakallahu fikum wa amal hafid fa ma'nahu ibnul ibn sama-sama kalau bahasa Indonesianya cucu tapi kalau sibt cucu dari anak perempuan barakallahu fikum dan al hafid ini cucu dari anak laki-laki barakallahu fikum insyaallah dibedakan ini al sibt dengan al hafid qauluhu wa raihanatihi ay raihanatu rasulillahi wa raihanahu wa az-zahratu allati laha raihatun tayyibah raihana artinya bunga-bunga yang memiliki aroma semerbak barakallahu bikum namanya raihan fa hadha wasfun lil hasan ini adalah sifat untuk al hasan barakallahu bi annahu tayyibun jammalahu Allahu azza wa jalla fi khalqihi wa fi khuluqihi karena beliau adalah baik, yakni Al-Hasan ibn Ali, Allah memperindah dia pada bentuk jasadnya, rupawannya serta akhlaknya radhiyallahu taala anhu. Barakallahu bik. Wa qala anhu Rasulullah SAW inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu saat sesungguhnya putraku ini adalah pemimpin dan dia akan memperbaiki, mengislahkan dua kelompok besar dari kalangan umatku. Barakallahu ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka orang-orang pun mengangkat Al-Hasan sebagai khalifah pengganti ayahnya sementara orang-orang di barakallahu fikum di pihaknya Muawiyah barakallahu fikum tetap bersikuku dengan kondisi sebelumnya sehingga hampir terjadi perang besar barakallahu fikum antara pendukung Muawiyah dengan pendukung Al-Hasan ini maka Al-Hasan pun turun dari haknya barakallahu fikum menanggalkan kekuasaannya agar supaya kaum muslimin bersatu. Ini yang dikatakan wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Wasafahu bi annahu sayyidu was-sayyidu ma'nahu ar-ra'is. Rasulullah SAW menyifati cucunya ini dengan as-sayyid, ini sayyid pemimpin, ar-ra'is yakni pemimpin wal mu'azzam, orang yang diagungkan wa dzul qadr wal makana, orang yang memiliki kedudukan dan posisi wa kadzalika. Kadzalika radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah kondisi Al-Hasan. Li'annahu min baitin nubuwah. Karena barakallahu fikum, beliau dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu fi nafsihi thayyibun wa thayyibul khuluq. Barakallahu fikum. Pada dirinya sendiri itu adalah thayyib dan akhlaknya pun thayyib. Wa thayyibud din, bagus agamanya, wa thayyibul amal, bagus amalannya. Wa in mazayahu ma jara ala yadihi mimma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan, keutamaannya apa yang terjadi melalui beliau dari apa yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haqni dima'il muslimin, dari terjaganya darah-darah kaum muslimin, dari tertumpahkannya. Lamma bui'a bil khalifati ba'da maqtali abihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau Al-Hasan dibaiat sahib setelah kematian ayahnya Ali bin Abi Thalib, wa kana Muawiyah ma ahli Syam fi harbi ma'ali, yang sebelumnya Muawiyah barakallahu fikum dibaiat juga di Syam dan terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, wa man kana ma'ahu qamat harbun baina ta'ifatain, sebelumnya sudah terjadi peperangan antara dua kelompok ini, kelompoknya Muawiyah dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Dan banyak gugur dari kalangan kaum muslimin. Ta'ifatun yataza'amuha Ali radhiyallahu anhu, ta'ifun yataza'amuha Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini pasukan yang dipimpin oleh Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bisabab maqtali Utsman, karena sebab kematian Utsman. Pada awalnya Muawiyah tidak mau membaiat barakallahu fikum siapa-siapa sepeninggal Utsman sampai ditegakkan hukum atas pembunuh Utsman. Barakallahu fikum. Dalam kondisi kaum muslimin telah membaiat Ali. Taib. Ali pun pada hakikatnya pengen untuk menangkap semua orang-orang yang berkecimpung dalam makar pembunuhan Utsman. Tapi menurut hemat beliau, kondisinya belum memungkinkan pada saat itu. Walhasil terjadilah fitnah. Barakallahu fikum. Faqad fataha maqtal Utsman 'alal muslimina baban la yazalu ilal an wal muslimuna yu'anuna minhu. Faqad fataha maqtal Utsman, yakni terbunuhnya Utsman ini, insiden atau kejadian terbunuhnya Utsman. Barakallahu fikum. Terbukalah pintu besar bagi kaum muslimin dalam masalah ini sampai sekarang ini. Yu'anuna minhu. Barakallahu. Wa huwa babul fitnati wal iyad billah. Dan ini pintu fitnah. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Falamma ra'a al-Hasan radhiyallahu anhu anna al-amra ala hadha ash-shakl wa anna al-harba qa'imatun bainal muslimin. Maka ketika Al-Hasan melihat bahwa perkara seperti ini modelnya, kalau tidak dihentikan ya terus berlanjut perang saudara yang tidak akan ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Yang kondisi semakin terpuruk di pihak kaum muslimin dan kufar semakin berani, semakin lancang mereka. Karena perang saudara ini menjadikan apa? Tubuh kaum muslimin melemah, sibuk. Masalah internal. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada perkembangan. Tidak ada perluasan wilayah. Tidak ada kemajuan. Kalau ini senantiasa terjadi. Ini dalam bentuk umum dan dalam bentuk khusus. Barakallahu fikum. Satu komunitas ketika tidak dijaga kebersamaannya, dijaga kelanggengannya, dijaga barakallahu fikum kerjasamanya, maka tidak akan ada kemajuan. Ima jalan di tempat, ima mundur. Barakallahu fikum. Kalau itu adalah komunitas, boleh jadi bubar. Baik. Contoh sederhananya saja, dari majmuah ini, yakni grup WA misalnya, grup WA, dari berbagai macam ragam orang yang ada di grup itu, barakallahu fikum. Kalau tidak ada aturan yang mengatur mereka, nyala sama bubar, barakallahu fikum. Yang lama hilang satu-satu. Tersinggung dia, hilang dia. Barakallahu fikum. Dimasukkan ulang. Tersinggung ulang, hilang ulang. Barakallahu fikum. Ada satu marah-marah, walhasil barakallahu fikum. Bubar jenang tolak, bubar. Kenapa? Karena tujuannya tidak ada. Barakallahu fikum. Tujuan dilakukannya, diadakannya grup itu apa? Sehingga semua harus komitmen dengan tujuan itu dan menjaga keutuhan untuk tercapainya tujuan itu. Kalau ini tidak ada sekedar grup-grupan begitu, tidak ada, cuma sekedar-sekedaran, nyalam atau sepi. Ada tapi sepi, no comment. Berbulan-bulan tidak ada di situ grup, tidak ada yang bicara. Tahu-tahu ada yang mengatakan assalamualaikum. Satu menjawab waalaikumsalam, yang lainnya cuma sekedar baca kemudian dijawab dalam hati waalaikumsalam. Kenapa? Karena ada sesuatu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika kita berada dalam satu komunitas, dijaga keutuhan komunitas itu. Barakallahu fikum. Dijaga keutuhan komunitas itu. Ukhuwahnya dijaga. Wallahul musta'an. Apalagi orang semakin banyak pikiran, semakin banyak hati, semakin banyak pendapat, semakin banyak berbagai macam. Barakallahu fikum. La hawla wa quwwata illa billah. Kita kembali. Ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini melihat bahwa kalau dibiarkan begini terus-menerus akan terjadi perang saudara terus-menerus. Baik. Maka tanazal anil khilafati li Muawiyah radhiyallahu anhu. Akhirnya Al-Hasan pun tanazul dari kekhilafaan. Dia mengundurkan diri untuk Muawiyah. Semuanya akan diatur oleh Muawiyah li ajli haqqi dima, untuk menjaga darah kaum muslimin. Wa summiya dzalikal 'amu 'amul jamaah, dan dinyatakan bahwa tahun itu adalah tahun bersatunya kaum muslimin. Lain al muslimina ijtama'u fihi, karena kaum muslimin bersatu pada saat itu. Hadza bi fadlillahi tsumma bi fadlil Hasan. Ini tentunya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Al Hasan radhiyallahu anhu. Fatahaqqaqat fihi bisyaratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah, terbuktilah bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan, barakallahu fikum, melakukan islah di antara dua kelompok kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa sayyidullah bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin, riwayat yang lain, dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Baik. Dan jangan, barakallahu fikum, terpengaruh dengan ocehan orang-orang tentang Muawiyah, bahwa Muawiyah haus darah, haus kekuasaan dan seterusnya, yang diucapkan oleh orang Syiah Rafidah. Barakallahu fikum. Seakan-akan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum, tidak ada kebaikannya sama sekali. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Ini karena sudah banyaknya orang menceritakan tentang Muawiyah dan yang ditonjolkannya, yakni kisah-kisah yang mereka karang-karang sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian sifat-sifat yang mereka tuduhkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wallahul musta'an. Sehingga memunculkan kebencian terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qala, kita kembali ke hadisnya, barakallahu fikum. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kita ingatkan sebelumnya, barakallahu fikum, bahwa al-Imam Mahdi nanti di hari menjelang hari kiamat yang akan di, barakallahu fikum, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi, barakallahu, imam dan diangkat, barakallahu fikum, di akhir zaman itu dari durriyah anak keturunannya Al-Hasan, bukan anak keturunannya Husain, tapi dari anak keturunannya Al-Hasan. Ini balasan atas apa? Kebaikan yang dilakukannya, tanazul dari kekuasaannya. Allah balas di akhir zaman bahwa di antara anak-anak keturunannya, barakallahu fikum, diangkat menjadi apa? Imamul Muslimin, Al-Imamu Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki keturunan sampai akhir zaman. Barakallahu fikum. Tetap memiliki keturunan. Ya, walaupun sekarang ini ada polemik tentang masalah nasab. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Yang jelas selama itu adalah memang dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita muliakan, kita hormati. Dan kita muliakan, kita hormati sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barakallahu fikum, keutamaan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku ketika dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la fadla li arabiyin ala al-ajami wal ajami ala al-arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang ajam di atas orang Arab, orang Arab di atas orang ajam, kecuali taqwa Allah. Sebagaimana dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, inna karamakum indallahi atqakum. Jadi yang menjadi ukuran adalah taqwa Allah. Barakallahu fiik. Kalau tidak taqwa Allah, maka tidak ada manfaat kemuliaan nasab yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti barakallahu fikum nabi-nabi sebelumnya. Anaknya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, kata Allah SWT, innahu laysa min ahlik. Barakallahu fikum. Yani bukan dari kalangan keluargamu yang kami janjikan keselamatan untuknya. Karena dia kafir. Dia tidak beriman, dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ya, tetap kita menjalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan taib anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, udzakirukum bi ahli baiti, udzakirukum Allah bi ahli baiti, aku ingatkan kalian taib tentang Allah subhanahu wa ta'ala, taib berhubungan dengan anak-anak keturunanku. Jadi Rasul memiliki keturunan sampai nanti di hari kiamat. Perkara ada orang yang membuat nasabnya yang barakallahu fikum yang dia sandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tidak, ya barakallahu, dia telah melanggar apa? Melanggar perkara yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dosa luar biasa. Baik. Menisbahkan diri kepada orang yang bukan orang tuanya, bukan kakek moyangnya. Wallahul musta'an. Baik. Dan kita yang menghormati orang ya sesuai dengan apa? Menghormati sesuai dengan ketakwaannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, secara umum kita menghormati siapapun, baik dia dzurriyah Rasulullah atau bukan, selama itu adalah orang tua. Maka berlaku ucapan Rasulullah SAW, laisa minna man lam yahram kabirana walam yuhibba sagirana, oh bihadal makna. Bukan dari golongan kami kalau tidak mencintai dan memuliakan, menghormati orang yang lebih tua dari kami dan tidak mencintai orang yang lebih muda dari kami. Jadi siapapun secara umum kita menghormati kalau dia lebih tua dari kita, dan kita mencintai kalau dia lebih muda dari kita. Barakallahu fikum. Baik. Kita teruskan. Qala habitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' yani utruk, tinggalkan. Ma yaribuka yani ma tashukku fihi min ar-raibi wa huwa syak. Yani tinggalkan apa yang meragukan engkau. Baik. sesuatu yang engkau ragu-ragu padanya, maka tinggalkan. Ila ma la yuribuk ya ribuk ila syai' alladzi la syakka fihi, menuju sesuatu yang tidak ada lagi keraguan padanya. Fa idza kana 'indaka amrani ahaduhuma mashkukun fihi wa tsani laysa fihi syak, fa khudh alladzi laysa fihi syak. Kalau ada dua perkara di hadapanmu, yang satunya engkau ragukan, yang satunya tidak, maka silakan lakukan apa yang tidak meragukan engkau. Wa hadza mithlu qawlihi fi ma sabaqa fa man ittaqa syubuhati istabra dini wa irdi. Ini sama seperti yang dikatakan Rasulullah sebelumnya, paman ittaqa syubhat, barang siapa yang meninggalkan syubhat, syubhat itu remang-remang, tidak jelas, kabur, barakallahu fikum, tidak pasti, dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkannya, istabra adinihi wa irdi, dia telah apa? Menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dia meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas. Wa qawluhu da'ma yaribuka ait utruk ma tashukku fihi, tinggalkan apa yang kau ragukan atau engkau ragu padanya. Ila ma la yaribuka, menuju perkara yang engkau tidak ragu, alladzi laysa fihi syak, tidak ada keraguan padanya. Li ajli an tartaha nafsuka wa tab'udu 'anil raib. Kenapa? Agar supaya jiwamu ini menjadi tenang dan engkau terbebas dari gundah gulana. Baik. Fainaka idza akhadta bil mashkuki fihi la tazalu nafsuka fi qalaqin wa fi hayrah. Karena kalau engkau menjalankan melakukan perkara yang engkau sendiri ragu padanya, maka engkau tetap terus menerus dalam kondisi apa? Fi qalaq. Qalaq itu goncang, goyang, tidak jelas, tidak kokoh, tidak tenang. Wa fi hayrah, dan dalam kondisi bingung. Engkau melakukannya dalam kondisi Anda tidak yakin. Bolehnya Anda ya? Bolehkannya Anda? Anda melakukannya dalam kondisi ini peperangan terus dalam hati Anda. Anda tidak tenang. Wa idza akhadta bighairil mashkuki fihi itma'annat nafsuka. Kalau engkau mengambil sesuatu yang engkau tidak ragu padanya, maka jiwamu akan tenang. Engkau sangat yakin tentang halalnya, engkau yakin tentang bolehnya, jiwamu akan tenang. Wartaha dhamiruk. Dhamiruk itu hatimu akan menjadi tenang. Menjadi damai. Tidak ada sesuatu yang kau ragu-ragukan. Fa'idha syakakta fi malin hal huwa haramun au halal. Kalau engkau ragu tentang satu harta, apakah itu haram atau halal. Wa hunaka malun akhar tayaqqanta annahu halal. Dan di sana ada harta yang lain yang kau yakin bahwa itu halal. Khudh al-yaqin wa truk asyak. Ambil sesuatu yang engkau yakini dan tinggalkan yang syak. Kadzalika idza ishtabaha 'alaika ta'amun bi annahu halalun wa ta'amun akhar laysa fihi syak annahu halal. Demikian juga kalau engkau dihadapkan dengan makanan, barakallahu bikum, tersamarkan oleh engkau tentang halalnya, wa ta'amun akhar laysa fihi syak, dan makanan yang lain tidak ada keraguan sama sekali padanya. Nah, itu halal. Ta'kulu minal halal bayyin. Maka silakan kau makan yang halal, jelas kehalalannya, dan tinggalkan yang kau ragukan kehalalnya. Ini untuk semua perkara, barakallahu fikum. Baik, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wa idza ishtabat 'alaika imra'atun hal tahrumu 'alaika bi radha'in aw la tahrum utukha wa tazawwajil mar'a allati laysa fiha syak. Baik. Idza ishtabahat 'alaika imra'ah, kalau tersamarkan atas engkau perempuan, hal yahrumu alaika birada aw la tahrum, apakah dia menjadi haram atas engkau karena sesusuan atau tidak, maka tinggalkan. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat didatangi oleh perempuan tua dan mengatakan kepada keduanya, inni qad arda'tukuma, sungguh aku telah menyusukan kalian berdua. Kalian ini berdua saudara susuan. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia tidak ingat, dia tidak tahu, ini juga tidak tahu. Barakallahu fikum. Tapi yang tahu itu adalah ibu susuan yang menyusukan mereka. Dia masih kenal anak-anaknya. Oh, ini kan anaknya si Pulan dulu, ini anaknya si Pulan, dan seterusnya. Setelah nikah, kemudian datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan datang kepada kami dan mengatakan bahwa dia telah menyusukan kami berdua. Kata Rasulullah Sallam, kaifa wa qad qila. Terus bagaimana lagi kalau dia sudah mengatakannya dan dia sebagai saksi, maka dia meninggalkannya. Utrukha, barakallahu fikum, fasakh, bukan talak, fasakh. Barakallahu fikum. Pas itu artinya dipisahkan. Barakallahu fikum. Lalu terus bagaimana anak-anaknya seandainya memiliki anak dan lahir dari nikah ini, maka tetap dinisbahkan ke orang tuanya. Barakallahu fikum. Karena ini dikatakan nikah subuh. Baik. Utrukah, tinggalkan kalau sudah dikatakan bahwa engkau saudara sesusuan. Baik, dan nikahi wa tazawwaj al-mar'at allati laysa biha syak. Tinggalkan dan nikahi perempuan yang kau tidak ragu padanya. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin, dan yang termasuk kaedah dari kaedah yang sangat agung di dalam agama kita. Baik, untuk semua urusan kita silakan. Anda mau wudu misalnya. Baik. Anda tadi buang angin. Dan wudu. Mana yang Anda yakin? Barakallahu fiik. Kalau Anda yakin tadi buang angin, ya sudah wudu ulang. Barakallahu fiik. Walaupun Anda yakin sebelumnya bahwa Anda telah wudu, tapi Anda yakin pula bahwa apa? Bahwa Anda telah buang angin. Di balik misalnya. Barakallahu fiikum. Baik, Anda buang angin, setelah itu Anda wudu. Baik, ada rentang antara wudu Anda dengan sholat yang Anda lakukan. Baik, seingat Anda masih apa? Di dalam taharah. Dan Anda tidak mengingat sedikit pun bahwa Anda batal wudunya antara apa? Wudunya Anda dengan sholat yang Anda lakukan. Maka yakin bahwa Anda sudah tayyib. Sudah dalam kondisi tahar. Silakan tayyib melakukan sholat. Jangan terpengaruh barakallahu fiik. Tayyib buang angin tadi itu kita. Tayyib. Ingatnya dulu, pikir-pikir dulu. Barakallahu fiik. Baik. Kalau ragu-ragu, nah. Barakallahu fiik. Cuma jangan dibiasakan keraguan ini, boleh jadi dia menjadi apa? Was-was. Barakallahu fiik. Dan ini penyakit akhirnya. Orang was-was. Sesuatu yang sudah jelas bahkan menjadi tidak jelas bagi dia karena penyakit ini ada. Dia yang paling duluan bangun. Jam 3 so bangun dia. Cuma kerjanya wudu terus. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Jangan nyanyi betul kita pakai wudu. Balik ulang tuh. Orang selesai sholat, tapi dia masih wudu terus. Barakallahu fiik. Lah, lo kata enggak penyakit. Wallahul musta'an. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Barakallahu fiikum. Hadis tentang kaidah yang sangat besar dalam syariat kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik, karena kita pengen tumaknina dalam kehidupan kita, tumaknina. Baik, apakah masalah muamalah, masalah apapun, baik, tinggalkan kalau memang itu meragukan kita. Baik, lakukan yang betul-betul jelas. Wallahul musta'an. Barakallahu fiik. Baik.